السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis ke 2 ya. Hadis pertama selesai. Kita masuk hadis kedua. Wa an ummil mu'minin. Dari ibunya orang-orang mukmin. Ibunya orang-orang mukmin siapa, Bu? Seluruh istri Nabi. Seluruh istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh nikah dengan laki-laki manapun ketika Rasul sudah wafat. Karena ya masuk menikah dengan anaknya. Karena seluruh kaum muslimin dianggap anaknya Aisyah, anaknya Ummu Salamah, anaknya Juwairiyah, anaknya Zainab binti Jahsy, anaknya Maria yang dari Kipti itu. Tentu tidak boleh dinikah. Oleh karena itu, lemah pendapat ulama yang mengatakan wanita boleh haji, boleh umrah tanpa mahram. Mana dalil mereka? Aisyah. Aisyah pernah pergi haji tanpa ayahnya. Ayahnya sudah wafat, Abu Bakar. Tanpa abangnya. Tentu tanpa suaminya karena Rasulullah sudah wafat. Tanpa pamannya, yang jelas tanpa mahram. Kisah ini, asar ini dijadikan pendapat bahwa boleh dong perempuan bersafar tanpa mahram. Buktinya Aisyah, dan tidak ada satupun sahabat yang menyanggah. Tidak ada satupun sahabat yang memprotes Aisyah, menyalahkan Aisyah. Berarti mereka semua sepakat bahwa Aisyah, seorang wanita muslimah ini, safar tanpa mahram. Aisyah boleh. Wanita sekarang, ya boleh juga. Betul? Betul? Betul apa salah, Bu? Salah kenapa? Kenapa salah? Bukankah Aisyah tanpa ayah, tanpa abang, tanpa suami, tanpa mahram? Jawabnya, Aisyah pergi haji bersama ribuan anak-anak beliau yang laki-laki. Anak laki-laki mahram bukan? Jelas. Anak laki-laki mahram. Kan beliau ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Berarti laki-laki mukmin itu dianggap anak beliau, mahramnya beliau. bersama dengan beliau, menemani beliau haji umrah, ya boleh. Itu. Maka yang berdalil bolehnya wanita safar tanpa mahram dengan asar dari Aisyah tadi lemah. Lemah sekali. Pendapat yang lemah sekali. Gitu ya. Karena Aisyah tentu tidak sama dengan wanita-wanita lain. Aisyah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab binti Jahsy dan seterusnya, istri-istri Nabi, tidak bisa disamakan dengan wanita lain. Karena seluruh laki-laki anak beliau. Ya, ini sedikit tentang Ummul Mukminin. Dan sekali lagi, mereka haram nikah ketika Nabi wafat. Padahal ketika Nabi wafat, Aisyah umur berapa, Bu? Ketika Nabi wafat, Aisyah umur berapa? 18 atau 19 tahun. Karena dinikah oleh Nabi, berumah tangga dengan Nabi kan 9 tahun. Selama 10 tahun. Akad 6 tahun. Akad nikah dengan Nabi itu usia 6 tahun. Serumah, sekamar, berumah tangga dengan Nabi itu usia 9 tahun ketika sudah balig. Ya. Dan itu berdasarkan mimpi. Mimpi para nabi adalah wahyu. Adalah wahyu. Beliau melihat tirai oleh malaikat, beliau disuruh membuka tirai itu. Setelah tirai itu dibuka, ternyata di dalamnya ada Aisyah. Mimpi ini 3 kali berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Akhirnya beliau faham, beliau takwilkan mimpi itu bahwa Allah menganjurkan, menyuruh beliau untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Itu kira-kira Aisyah umur 6 tahun. Nah, kemudian akad nikah dengan Abu Bakar yang menikahkan, dan berumah tangga dalam usia 9 tahun. 10 tahun kemudian Nabi wafat. Berarti umur Aisyah kira-kira 19 tahun. Dan beliau tidak boleh menikah dengan laki manapun, karena seluruh laki-laki, bahkan perempuan, itu dianggap anak beliau. Siapa kunyah Aisyah? Siapa kunyah Aisyah, Bu? Kalau ibu kunyahnya siapa? Macam-macam ya. Ada Ummu Ahmad, ada Ummu Mahmud, ada Ummu Muhammad. Kalau Aisyah, Ummu siapa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak. Padahal Aisyah tidak punya anak. Kok boleh tidak punya anak berkunyah? Inilah jawabannya. Orang yang tidak punya anak atau belum punya anak, bahkan masih kecil, masih gadis, masih remaja, boleh berkunyah. Mungkin bercita-cita nanti punya anak bernama Abdullah, maka Ummu Abdillah boleh. Atau mengambil yang sudah ada, Aisyah mengambil yang sudah ada. Aisyah berkunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, itu mengambil dari Abdullah bin Zubair. Apanya Aisyah? Keponakan. Suka digendong-gendong oleh Aisyah. Dan dekat sekali dengan Aisyah. Karena Abdullah ini anaknya Asma. Asma kan adiknya Aisyah, ya kan? Asma dan Aisyah ini kakak beradik, dua-duanya anaknya Abu Bakar. Nah, Asma dinikah oleh hawarinya umat ini. Setiap nabi punya hawari. Nah, hawariku adalah Zubair bin Awam. Ya. Asma ini nikah dengan Zubair bin Awam. Salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 kan? Salah satunya Zubair bin Awam. Jadi Zubair ini akhirnya menjadi menantu siapa tadi? Menantu Abu Bakar. Suaminya Asma. Punya anak namanya Abdullah. Yang di kemudian hari Abdullah ini sempat menjadi khalifah sebentar. Lalu dibunuh oleh manusia yang terkejam di zaman itu. Hajjaj bin Yusuf. Nah, Abdullah ini diambil oleh Aisyah sebagai kunyah. Maka Aisyah berkunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya. Maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dari Aisyah. Hampir ketika Abdullah mengatakan sami'tu, maka hampir-hampir diteruskan dengan Aisyah. Sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hampir-hampir, ya. Karena dekat sekali dengan Aisyah. Sangat dekat dan mahram kan keponakan dengan bibi. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yagzu jaisun al-ka'bata, akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Pernah dengar, Bu? Ada pasukan menyerang Ka'bah? Pernah dengar? Bukan Abrahah tentunya. Kalau Abrahah, sudah. Bahkan di zaman Nabi, kejadian Abrahah, sudah apa belum? Sudah. Kan Nabi waktu bayi, kan? Kejadian Abrahah itu Nabi lahir. Tahun di mana Nabi lahir, tahun itulah terjadi penyerangan Abrahah, tentara gajah, untuk menyerang Ka'bah. Dan tidak ada perlawanan dari penduduk Mekah, tapi Abrahah dan bala tentaranya hancur. Badannya seperti ka'asfim ma'kul, diabadikan oleh Allah, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, ya, bolong-bolong begitu, karena terkena si jin, ya. Bukan itu, karena ini akan belum terjadi di zaman Nabi. Kalau itu sudah terjadi, ya, ini di zaman Nabi belum terjadi. Apakah sekarang sudah terjadi? Mari kita lihat. Kan insya Allah kita dengarlah sejarah, ya, tentang Ka'bah, tentang Mekah, tentang Madinah. Apa kira-kira sabda Nabi ini sudah kejadian apa belum? Yagzu jaisun al-Ka'bata. Akan ada satu pasukan, ribuan pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Sampai di sini kita enggak tahu sudah kejadian apa belum. Ya. Fa idza kanu bi baida'a minal ardh. Ketika pasukan ini sampai di satu tempat yang bernama Baida. Ada dua tafsiran tentang Baida. Satu, tempat antara Mekah dan Madinah. Dua, tempat di mana tempat tersebut tidak ada pohon, yang ada pasir atau padang rumput, ya, itu namanya Baida. Ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Baida, minal ad, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, Allah tenggelamkan semuanya. Allah tenggelamkan semuanya dari barisan terdepan sampai barisan paling belakang. Tenggelam semua, mati semua. Kira-kira sudah kejadian belum? Belum. Sepanjang sejarah 1400 tahun, sejarah kan ditulis oleh para muarikhin, oleh para ulama ahli sejarah, kita belum pernah dengar ini. Kita belum pernah dengar ini. Kalau Ka'bah dirombak oleh Abdullah bin Zubair tadi, kemudian Abdullah dibunuh, kemudian Hajjaj bin Yusuf mengembalikan Ka'bah seperti semula, padahal ini keliru, nah, ini kita dengar. Ada catatan dalam sejarah. Yeah. Atau hal-hal lain yang sering kita dengar tentang kejadian-kejadian di Mekah. Ada penyerangan tahun 70-an ya. Di Mekah ada tembak-menembak di sekitar Ka'bah, kita dengar. Apalagi kemudian ulah orang-orang Syiah Rafidah dari Iran, sering kita dengar sekitar Ka'bah. Kemudian di Mekah salat subuh 4 rakaat, salat subuh 4 kali, salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 4 kali, salat isya 4 kali. Ada, pernah ada. Gara-gara fanatik madhab. Jadi masing-masing fanatik dengan madhab mereka masing-masing. Karena madhab terbesar dalam Islam ada 4, saking fanatiknya, maka penguasa hari itu mengakomodir. Yang bermadhab Hanafi silahkan sholat duluan. Imamnya madhab Hanafi. Yang madhab Maliki nomor 2, imamnya bermadhab Maliki. Dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pernah terjadi di Masjidil Haram. Sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walillahilham, setelah tampilnya beliau, kembali kepada sunnah Nabi, tentu solat subuh ya 1 kali, solat zuhur 1 kali, berjamaah solat asar 1 kali, dan seterusnya. Ini pernah terjadi. Adapun ada ribuan manusia yang menuju Mekah mau menyerang Ka'bah, kok Allah tenggelamkan mereka semua ke bumi, mati semua? Pernahkah kita dengar dalam sejarah? Pernah? Belum. Belum pernah terjadi. Berarti kisah ini yang dinubuatkan oleh Nabi ini, yang diramalkan oleh Nabi ini, sampai hari ini belum terjadi. Entah berapa tahun lagi, entah tahun 2000 berapa, tahun 3000, tahun berapa, hanya Allah yang tahu, pasti akan terjadi. Ribuan pasukan menuju Mekah, sudah melewati Madinah, sampai di sebuah tempat yang bernama Baida, mereka semua tenggelam ke bumi, mati. Mendengar ini, ada sesuatu di benak Aisyah. Ini menunjukkan Aisyah yang umurnya belasan tahun ini cerdas. Cerdas. Tentu digerakkan oleh Allah, diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk bertanya ini. Kira-kira kalau ibu yang jadi Aisyah nanya apa kira-kira? Mendengar Nabi bersabda seperti ini, kira-kira kalau ibu jadi Aisyah nanya apa kira-kira? Kira-kira nanya apa? Kan di Baida itu kan perkampungan. Enggak jauh dari situ kan perkampungan. Tentu ada manusia. Ada manusia lain di luar pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ada enggak? Ada. Nonton. Mungkin jualan, namanya orang ramai ya kan? Jualan, mungkin haus, ya, jualan es kata kita ya kan? ya kan? Ikut tenggelam juga apa tidak? Luar biasa ini. Luar biasa Aisyah, umurnya belasan tahun, belum 18 tahun tentunya, karena Nabi bersabda kan, tentu Aisyah belum 18 tahun. Mungkin 17 tahun, mungkin 16 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Aisyah. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasul, kan di kiri kanan pasukan ini ada orang lain. Penduduk setempat, nonton, jualan, namanya ada ribuan pasukan. Tentu menimbulkan perhatian. Ada yang menonton, ada yang lihat-lihat, kan begitu. Apa tenggelam juga? Apa cuman pasukan yang akan menyerang Ka'bah doang yang ditenggelamkan? Yang nonton ikut tenggelam apa tidak? Ikut tenggelam apa tidak? Ikut tenggelam apa tidak? Hah? Ada dua jawaban ini. Ikut tenggelam apa tidak? Ada dua jawaban. Coba satu aja. Ada yang bilang ikut, ada yang bilang tidak. Ikut tenggelam apa tidak? Jadi banyak yang salah nih. Ikut tenggelam apa tidak? Ikut. Ikut. Ikut tenggelam. Yang nonton doang, yang lihat-lihat, yang jualan es di situ segala macam, ikut ditenggelamkan. Kenapa? Lah kan dia enggak salah ya Rasul. Dia enggak ada niat untuk menyerang Ka'bah, dia cuma jualan, dia cuma lihat-lihat. Ini dia. Ini dia. Orang yang bercampur aduk dengan orang-orang yang sedang maksiat, yang sedang durhaka, yang sedang melakukan bid'ah syirik. Ketika Allah mengazab mereka yang tidak ikut bid'ah, yang tidak ikut syirik, ikut? Ikut kebanjiran, ikut kena gempa bumi, ikut kehujanan batu, ikut, ikut, ikut. Oleh karena itu, ketika Allah akan menghujani kaumnya Nabi Lut dengan batu. Nabi Lut dan para pengikutnya disuruh apa? Nabi Lut dan para pengikutnya disuruh apa? Disuruh meninggalkan negeri Sodom itu. Disuruh meninggalkan sebelum subuh. Ya? Padahal, bisakah Allah perintahkan kepada batu itu, wahai batu, untuk kepala-kepala Nabi Lut, kepalanya pengikut Lut, jangan ya, jangan ditimpa ya. Ini yang maksiat-maksiat ya. Kira-kira bisa enggak Allah seperti itu? Bisa, tapi Allah enggak mau. Allah enggak mau. Ketika satu negeri mau diazab, maka umum yang bermaksiat kena, yang taat juga kena. Yang ahli maksiat kena, yang ahli taat juga kena. Enggak pilih-pilih. Banjir air bah datang, ketika datang apa pilih-pilih? Tentu tidak. Ya. Ini rumahnya pelacur, sikat. Ini rumahnya ustaz, minggir. Enggak ada begitu. Ya. Mau rumah ustaz, mau rumah pelacur, mau rumah pendeta, mau rumah siapapun diterjang oleh banjir. Yang ada sunatullah. Kalau pondasinya kuat, kalau tiangnya kuat, ya selamat. Kalau rumahnya reot, ya habis kena banjir. Begitu. Oleh karena itu jangan apa bu? Oleh karena itu jangan apa? Jangan campur aduk dengan orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Kan kita gak tahu kalau Allah mau azab gimana? Kalau Allah mau hujani batu, kalau Allah mau kirimkan air bah, gimana? Enggak pilih-pilih. Ya? Yeah. Dosakah kita ketika kita tidak minum khamar, tidak judi, tetapi duduk bersama 5 orang yang sedang berjudi, yang sedang minum khamar? Kita tidak berjudi, kita tidak minum khamar, kita cuma ngopi di situ, nonton. Kita ikut dosa apa tidak, Bu? dosa. Dosa. Nanti Ibu buka ya surat An-Nisa 140. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jika kalian melihat orang-orang yang sedang mengolok-olok ayat Allah, orang-orang yang sedang bermaksiat, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, maka kalian sama saja dengan mereka. Ya. Sama, sama-sama berdosa. Nah, ini dia. Ya, kasihan. Tidak ikut berniat menyerang Ka'bah, tetapi dia ikut ditenggelamkan. Kenapa? Karena campur aduk bersama orang-orang yang sedang berniat menyerang Ka'bah. Ya. Ah, wajib kita jauhi. Yang ahli syirik, yang ahli bid'ah, yang ahli maksiat, ketika mereka sedang berbuat syirik, sedang berbuat bid'ah, sedang berbuat maksiat. Adapun mereka sedang ngopi-ngopi, mereka sedang gotong royong, boleh enggak kita bareng dengan mereka? Boleh. Jadi yang dilihat jangan orangnya, Bu. Yang dilihat perbuatannya. Ibu-ibu ngobrol bareng sambil ngopi sama seorang pelacur, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kan dia tidak sedang melacur. Ya. Boleh. Dengan seorang koruptor, dengan seorang ahli bid'ah, dengan seorang ahli syirik, boleh. Yang tidak boleh ketika dia sedang berbuat syirik, ketika mereka sedang berbuat bid'ah, ketika mereka sedang berbuat maksiat, kok kita duduk bersama mereka, ini yang tidak boleh. Walaupun kita tidak ikut-ikutan, lihat, tenggelam ke bumi. Ya. Yeah. Ya Rasul, apakah mereka semua ditenggelamkan ke bumi padahal ada orang-orang penduduk setempat yang tidak berniat menyerang Ka'bah? Nabi menjawab, ya. Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Dari barisan depan sampai belakang semua yang ada di situ ditenggelamkan ke bumi semua, walaupun orang-orang yang tidak berniat menyerang Ka'bah. Tapi apa tapinya? Tapinya apa? Yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi nanti kita akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Dalam keadaan apa kita mati? Betapa bahagianya kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah dengan judul mati saat sedang sujud, mati saat sedang baca Al-Quran, mati sedang dalam perjalanan silaturahim ke orang tuanya, mati dalam perjalanan pulang dari haji umrah, mati dalam keadaan sedang mengunjungi orang-orang miskin untuk bawa bantuan. Nah, ada juga yang mati saat berzina, mati saat berjudi, mati ketika sedang minum khamar. Nah, termasuk ini, mati dalam keadaan mau menyerang Ka'bah. Ah, di situ. Adapun penduduk setempat yang ada di situ tetapi tidak berniat menyerang Ka'bah, tidak ada tulisan itu. Ya. Ah, inilah Allah adil. Adapun hukuman dunia sama. Sama-sama kena banjir, sama-sama diazab, sama-sama dihujani batu, sama-sama tenggelam. walaupun tidak berniat jahat. Untuk hukuman dunianya sama, hukuman akhiratnya berbeda. Ya. Kalau kita tidak ingin mendapatkan hukuman dunia berupa azab itu, jangan pernah campur aduk dengan orang-orang yang sedang. Awas, ada kalimat sedang. Jangan tinggalkan kalimat sedang, nanti salah paham. Ya. Tidak mau bergaul dengan ahli maksiat, tidak mau duduk bareng dengan orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, tentu ini keliru. Sedang berbuat bid'ah, sedang berbuat syirik, sedang berbuat maksiat. Sedang. Adapun itu sudah selesai, boleh kita berbicara, boleh kita ngobrol, boleh kita bergaul dengan ahli maksiat ketika mereka tidak sedang melaksanakan maksiat. Paham, Bu? Jadi sekarang satu jawaban ya. Jadi yang tidak berniat menyerang Ka'bah tadi ikut tenggelam apa tidak? Nah, satu jawaban. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu bikin apa? Ilmu itu bikin apa? Bikin persatu. Ya kan? Coba tadi enggak dapat ilmunya, enggak bersatu. Ikut, tidak ikut karena belum sampai ilmu. Ketika sudah sampai ilmu, seragam. Maka enggak usah teriak-teriak persatuan, enggak usah. Saudara-saudara, mari bersatu. Saudara-saudara, enggak usah. Asal semuanya benar dapat ilmu yang sama dari Allah dan Rasulnya, otomatis bersatu. Otomatis sama. Buat apa persatuan? Tapi sholatnya beda, wudunya beda. Ya? Melewati 12 Rabiul Awal beda. Ayo Maulid Nabi, jangan, beda. Ya? Kenapa? Tidak dapat ilmu yang sama. Maka berilmulah sebagaimana qala Allah wa qala Rasul, maka persatuan enggak usah diteriak-teriakkan, otomatis. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka bersatu. Kenapa? Manhajnya sama, akidahnya sama, cara ibadahnya sama, sudah. Kalau toh ada perselisihan manusiawi, masalah dunia, tentu. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pernah berselisih enggak? Pernah. Masalah dunia. Namanya orang pergaulan ya. Istilahnya apa? Marahan. Abu Bakar dengan Umar pernah marahan? Pernah. Urusan dunia. Adapun akidah, manhaj, ibadah sama. Ya. Maka kembali bersatu mudah sekali. Tapi kalau akidahnya sudah beda, manhajnya sudah beda, gimana mau bersatu? Persatuan yang semu. Persatuan yang tinggal menunggu waktu untuk meledak menjadi perpecahan. Ibu masih ingat jihad di Afgan? Barangkali ya. Ah, itu contoh besar. Contoh yang luar biasa. Ya. Yang tadinya bersatu padu luar biasa melawan Soviet, begitu Soviet Rusia hengkang kalah, mereka perang sendiri-sendiri. Kenapa? Karena manhajnya beda, akidahnya beda, cara beragamanya beda. Mari kita samakan. Jangan kita beragama kecuali agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita bermanhaj kecuali manhaj Rasul dan para sahabat. Jangan kita bermadhab kecuali madhabnya Rasul dan para sahabat. Jangan kita berakidah bertauhid kecuali tauhidnya Rasul dan para sahabat. Dan begitu seterusnya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, at-taba'udu an ahli az-zulmi wat-tahdhiru min mujalasatihim wa mujalasatil bughat. anjuran menjauhi orang-orang zalim. Jangan duduk-duduk bersama mereka yang sedang melakukan kedzaliman. Termasuk ahlul bughat. Bughat, tahu Bu? Bughat adalah pemberontak. Pemberontak walaupun atas nama Islam tidak boleh. Selagi presidennya muslim, selagi presidennya masih sholat, selagi presidennya belum menunjukkan tanda-tanda kekafiran, presiden itu belum pernah mengatakan babi halal, sholat tidak wajib, haji tidak perlu, zina halal, pokoknya belum terlihat tanda-tanda kekufuran, maka tidak boleh memberontak. Apapun alasannya. Presiden kita kurang Islami, mari kita bikin negara sendiri di Pamulang ini. Negara Islam Pamulang, misalnya. Biar Islami. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Lampung, Aceh, Jogja, manapun haram. Gitu. Kecuali sudah jelas-jelas presiden kita sudah enggak sholat lagi. Atau presiden kita mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Sholat tidak wajib tadi. Babi halal tadi. Haji tidak perlu. Ah, boleh. Boleh ya, bukan harus. Boleh. Artinya ketika presiden kita jelas-jelas enggak sholat, jelas-jelas kufur, mengatakan babi itu halal, zina itu halal, riba itu halal, terus kita tidak memberontak, kita sabar, boleh apa tidak? Boleh juga. Boleh juga. Boleh memberontak, boleh tidak. Bukan harus. Apalagi ketika kaum muslimin tidak bersatu, ketika kaum muslimin tidak memiliki figur pemimpin yang baik, ketika kaum muslimin juga berselisih, lebih baik tidak usah memberontak. Walaupun presiden kita, pemimpin kita jelas-jelas enggak sholat lagi. Jelas-jelas beragama Hindu misalnya. Ya. Maka sabar lebih baik. Ya. Aitu ahlul buqat, pemberontak. Dan jalan menuju pemberontakan jangan. Biasanya sebelum memberontak itu orang ngapain sih? Nyaci maki presiden. Jelek-jelekin presiden. Ya, menuduh presiden. Itu kan jalan menuju pemberontakan. Jangan. Enggak ada gunanya. Ya. Kalau mau nasihati, buat apa cacian makian? Bukan ajaran Islam. Cacian, makian, hujatan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam apa? Nasihat. Menasihati orang itu bagusan berduaan apa di depan umum? Ah, itu dia. Ini enggak usah presiden dulu. Enggak usah raja dulu, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, ini si fulan. Si fulan ini saya lihat berbuat salah. Betulkah saya mesti nasihati fulan di depan jamaah, di depan umum? Tentu tidak. Saya datangi berdua. Itu si muslim biasa. Apalagi khalifah, apalagi presiden. Harus lebih berdua lagi. Maka tidak boleh menasihati presiden di televisi, di radio, di medsos, di Sudirman, di Tamrin. Nasihatilah berdua. Bahkan Nabi menggambarkan, memperagakan, apa? Pegang tangannya. Pegang tangannya. Ajak ke tempat sepi. Nasihatilah berdua. Itu sabda Nabi ketika menceritakan adanya presiden, raja, pemimpin yang butuh nasihat. Yang buruk, peganglah tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Ya. kita bisa megang tangan presiden? Nah, enggak bisa kan? Nah. Oleh karena itu, nasihat Nabi ini bukan untuk kita. Bukan untuk ibu, bukan untuk saya. Tapi untuk orang-orang yang memang dekat dengan presiden. Mungkin ibunya, mungkin ayahnya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mertuanya, teman kuliahnya, atau menteri-menterinya, mungkin ketua MUI, mungkin tokoh nasional yang dikenal, ingin ketemu dengan presiden, mungkin bisa. Ya, kalaulah ketua Muhammadiyah atau NU ingin ketemu berdua dengan presiden, mungkin. Mungkin. Kalau kita kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang berhak menasihati presiden, raja, khalifah, amirul mukminin itu segelintir orang. Tidak semuanya. Udah semuanya yang enggak bisa udah diam saja. Lebih baik diam daripada melakukan sesuatu tapi salah. Lebih baik diam daripada melakukan sesuatu tapi salah. Jangan pakai kaidah yang rusak. Lebih baik berbuat walaupun salah daripada diem. Ini batil. Ya, lebih baik diam daripada melakukan sesuatu tapi salah. Lebih baik diam. Saya ambilkan saja ya. Al-a'malu tu'tabaru biniyatil 'amil. Amal itu akan dinilai oleh Allah berdasarkan tergantung dengan niat pelakunya. Dengan niat pelakunya. Amalnya baik. Amalnya soleh. Amalnya taat. Tapi niatnya buruk. Allah terima apa tidak? Allah terima apa tidak? Nah, tidak. Tidak. Sedekah 1 miliar untuk pembangunan masjid. Bagus apa jelek? Ah, bagus. Tapi niatnya buruk. Supaya dipuji, pamer, supaya orang-orang tahu kalau saya ini kaya, saya ini dermawan. Allah terima apa tidak? Ah, tidak. Kaidah kemarin kan? Perbuatan baik, tapi niat tidak baik, coret. Coret. Ya. Ah, sekarang dibalik. Tadi perbuatan baik, niat tidak baik. Sekarang niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya baik. Untuk membantu fakir miskin, untuk bangun masjid. Tapi perbuatannya tidak baik. Korupsi, misalnya. Hasil korupsi buat fakir miskin. Diterima atau tidak? Maka dua-duanya harus baik. Perbuatannya harus baik, niatnya juga harus baik. Ah, itulah syarat diterimanya amal ibadah. Ada berapa kemarin? Syarat diterimanya amal ibadah ada berapa kemarin? Ada dua. Yang pertama, perbuatannya baik, perbuatannya benar. Ya, benarnya itu ciri apa? Kalau ibadah benar itu adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi niatnya juga harus baik. Niat baik itu karena Allah ikhlas. Ya. Itulah makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah? Kita beribadah harus karena Allah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Kita beribadah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul tidak contohkan walaupun ikhlas, Allah tidak terima. Ya. Ikhlas karena Allah, tidak riya, salat nisfu Sya'ban. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Karena Nabi seumur hidup belum pernah salat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu dilakukan setelah 1000 tahun kira-kira dari wafatnya Nabi. Di mana di Masjidil Aqsa. Pertama kali dilakukan sholat nisfu Sya'ban itu di Masjidil Aqsa. Mana mungkin ada sebuah kebenaran Nabi belum pernah mencontohkan. Ya, kalau boleh berarti kita boleh ngarang sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu. Ya, jadi dua-duanya harus benar. Perbuatannya benar, niatnya juga benar. Kemudian ikhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam bil mughibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal-hal yang gaib. Apakah dengan demikian Rasulullah mengetahui hal yang gaib? Jawab, tidak. Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Loh, kok tahu? Kok tahu bahwa nanti ada ribuan pasukan yang akan menyerang Ka'bah kemudian tenggelam? Kok tahu? Jawabnya, dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Bukan beliau tahu sendiri. Oleh karena itu yang beliau tidak dikasih tahu, beliau enggak tahu. Walaupun di depan mata beliau. Di depan mata beliau. Ya. Rasul pernah dibohongin orang? Ibu masih ingat yang membohongi beliau siapa? Kalau beliau tahu hal yang gaib, dibohongin orang, tahu, oh bohong. Beliau pernah dibohongin orang, dan gak tanggung-tanggung yang membohongi beliau adalah manusia yang paling dekat dengan beliau. Siapa? Aisyah dan Hafsah. Lihat surat At-Tahrim. Ya, dalam peristiwa madu. Ya, kan dibohongi. Ya Rasul, kok mulutmu bau maghofir? Maghofir itu minuman di hari itu yang berbau. Baunya enggak enak. Padahal Rasul paling enggak suka makanan berbau. Ya. Kalau kita kan seneng banget tuh jengkol, pete, ya. Kalau Rasul paling enggak suka makanan berbau itu paling enggak suka. Maghofir itu minuman yang terkenal berbau, bau enggak enak, bau enggak sedap. Rasul enggak suka. Rasul biasa habis asar sampai maghrib, beliau keliling ke istri-istri beliau, kan 9. Mungkin 10 menit gitu ya, 10 menit. Di rumah Maria, kelamaan, mungkin 15 menit atau 20 menit. Ya. Kenapa kelamaan? Karena disuguhi madu. Diberikan madu. Salah satu minuman yang sangat beliau sukai. Madu. Mungkin karena apa? Menghabiskannya tidak terlalu cepat ya. Jadi kelamaan. Aisyah jengkel. Biasa perempuan. Ya. Aisyah jengkel, kesel, ya biasa. Istri kepada suami, biasa, hal yang biasa. Maka bikin ulah. Dia mengajak Hafsah. Kan istri-istri Nabi itu dibagi dua ya. Istilah kita ada dua blok, ya. Ada dua blok. Ya biasa wanita begitu. Nah, Aisyah mengajak Hafsah. Hafsah di lain saudah ya, ada dua riwayat. Nanti kalau Nabi mendekati engkau, kan biasa suami istri kan mendekat bercumbu. Katakan ya Rasul, kok mulutmu bau maghofir. Gitu ya. Ya. Padahal Aisyah ini belasan tahun. Tapi Hafsah jauh lebih tua. Kata Hafsah, iya. Diatur oleh Aisyah, luar biasa. Aisyah pemimpin. Aku juga akan katakan seperti itu. Ketika pertama kali Aisyah mengatakan, ya Rasul, kok mulutmu bau maghofir? Nabi cuma mengatakan, paling salah. ah paling salah. Nabi jujur, enggak, saya tidak minum mangkofir, saya minum madu. Gitu. Begitu setelah Aisyah ke rumah Hafsah, Hafsah juga ngomong seperti itu. Ya Rasul, kok mulutmu bau mangkofir? Dek, tambah khawatir, jangan-jangan memang begini bau madu. Akhirnya Nabi mengharamkan dirinya minum madu. Allah enggak rela. Allah enggak ridho nabinya mengharamkan madu, minuman yang luar biasa nikmat berkhasiat. Kok diharamkan? Turun surat At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan hanya gara-gara istrimu? Ya, dan lanjutan dari ayat itu, ibu tahu? Mengancam Aisyah dan Hafsah. Diancam Aisyah dan Hafsah kalau tidak bertaubat. Ya, ini contoh. Betapa dibohongi istri saja beliau enggak tahu. Enggak tahu. Gimana? Padahal beliau manusia termulia. Gimana cuman ustaz, kiai, paranormal, orang pinter katanya, orang tua, ya, tahu apa yang ada di hati tamu-tamunya. Tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Padahal Jibril tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit kemudian. Ketika detik-detik Nabi Ibrahim mau dibakar. Jibril enggak tahu. Kalau akhirnya api itu tidak membakar Ibrahim, Jibril tidak tahu. Buktinya? Buktinya? Panik. Jibril panik melihat api sudah menyala. Nabi Ibrahim diikat, Jibril panik, ketakutan. Berarti Jibril enggak tahu kan? Kalau ternyata Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Ibrahim, itu seorang Jibril. 5 menit, 10 menit kemudian Jibril enggak tahu. Bagaimana 5 tahun, 10 tahun yang akan datang diketahui oleh seseorang yang bertitel paranormal, orang pinter. Kazzab, dusta, bohong. Jangan percaya. Ya. Satu lagi, terakhir. Habis ini kita bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersiapkan. Yang terakhir, beliau bawakan ayat. Falaula kana minal qurun min qablikum ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Terjadinya musibah demi musibah yang melanda satu kaum itu selalu diawali oleh apa, Bu? Oleh kemaksiatan kaum tersebut. Lihat kaum A, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, Bani Israel. Mereka diazab dengan angin, dengan banjir, dengan buminya dibalik, dihujani batu. Itu semua setelah mereka bermaksiat. Akankah sunnatullah ini, aturan Allah ini berubah? Tidak. Oleh karena itu apa yang sedang terjadi di Jepang, di Amerika, di Eropa, di Jerman, di Inggris, di Perancis, Yahudi, Bani Israel, tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu hancurnya mereka. Jelas. Tidak ada yang sholat satupun. Tidak ada yang puasa satupun. Tidak ada yang bertauhid. Berzina, minum khamar, berjudi, hal yang biasa. Tinggal tunggu waktunya. Maka jangan silau melihat kehebatan yang Allah berikan di Amerika, di Eropa, di Jepang. Jangan terpedaya. Tinggal menunggu waktu. Banjir yang menimpa umatnya Nabi Nuh berapa bulan? Berapa tahun? 950. Ya kan? Dari Nabi Nuh berdakwah itu selama 950 tahun. Umur beliau kan 1000 tahun. Beliau, para nabi, para rasul, rata-rata diangkat jadi nabi, jadi rasul, itu sekitar umur 40-50. Ya, kira-kira 950 tahun. Beliau berdakwah siang, malam. Dapat berapa beliau, Bu? 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam, mengajak manusia taat kepada Allah, menyembah Allah. Dapat berapa beliau? 80 orang. Yang masuk ke kapal beliau itu 80 orang. 81 dengan beliau. 950 tahun. Ya. Maka haram bagi para da'i untuk berputus asa. Ketika mad'unya cuma sedikit. Dan tidak boleh dia merubah dakwahnya. Ini gara-gara dakwah tauhid, dakwah manhaj, akhirnya yang ngaji sedikit. Nah, sekarang ganti sajalah. Dakwah persatuan. Dakwah ekonomi. Dakwah sedekah. Ya. Dakwah lucu-lucuan. Nah, karena dakwah tauhid, dakwah manhaj yang ikut cuman seorang dua orang. Haram. Haram. Biarkan. Terserah Allah mau bikin dakwah ini sedikit apa banyak pengikutnya. Terserah Allah. Salah apa Nabi Nuh? Kurang apa Nabi Nuh? 80 orang, 950 tahun. Apa kita katakan beliau berdakwah kurang pinter? Ucapan beliau kurang fasih? Beliau tidak faham fikul waki? Lancang sekali tuduhan ini. Ya. Tidak ada manusia yang dakwah sebaik dakwahnya Nabi Nuh. Tidak ada da'i yang dakwahnya sebenar Nabi Nuh. Tidak ada. Ya. Da'i hari ini mau disejajarkan dengan Nabi Nuh? Enggak mungkin. Tapi begitulah dakwah, berhasil atau tidak, banyak atau sedikit, Allah yang menentukan. Maka tidak usah memoles-moles dakwah, menutup-nutupi dakwah. Syirik katakan syirik, bid'ah katakan bid'ah, hak katakan hak, batil katakan batil. Terima alhamdulillah, tidak, sudah. Bukan urusan si da'i. Urusan si da'i hanya menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Lebih dari itu tidak ada. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana hukum bergabung dalam grup WA yang hampir 90% orang-orangnya para pemberontak? Ada emang? Serem amat. Kayak GAM gitu dong, ya. GAM, DI, TII, apalagi Permesta, ya. Muso, tahu Muso ya? So pemberontak, Aidit, ya. Aidit pemberontak juga. Serem juga nih grup begini nih. Janganlah keluar. Menyeramkan tentu. 90% lagi ya. Jangan. Asal jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin pemimpin, sudah. Sudah tinggalkan. Ya. Walaupun pemimpin kita memang jelek, memang ahli maksiat, jangan Jangan dibahas, jangan disebarkan. Jangankan pemimpin, saudara kita nih, tetangga kita nih, ada aib, kan kita sembunyikan, apalagi pemimpin. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu, kata Nabi. Tidak pantas seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri, menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasul, seperti apa menjelekkan dirinya sendiri? Nabi menjawab, yaitu ketika dia mencaci maki presidennya, ketika dia mencaci maki rajanya, pemimpinnya. Kenapa? Kenapa? Karena pemimpin, presiden itu cerminan dari rakyat. Kenapa hari itu Allah memilih Abu Bakar, Umar sebagai pemimpin? Karena rakyatnya sebaik atau mirip kebaikannya dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa pemimpin kita hari ini buruk? Karena kita juga buruk. Ya? Apakah penghasilan dari main sinetron halal haram? Haram, kan bohong. Bohong kan? Sinetron itu benar apa bohong? Bohong. Ngarang cerita kan bohong. Bohong dapat duit. Dari hasil bohong dapat duit. Apa kalau enggak haram? Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka otomatis hasilnya ikut haram. Zina haram. Habis zina dapat duit. Haram enggak? Haram. Khamr haram. Dari khamr itu dia dapat duit. Duitnya haram. Babi haram. Dari babi itu dia dapat duit. Haram. Nah, karena bohong haram, setelah bohong dapat uang, ya uangnya haram. Ya. Yeah. Apabila sudah berumur 50 tahun melakukan umrah tidak perlu mahram, apakah betul? Butuh dalil. Butuh dalil mana? Saya tidak tahu. Kalau umur 70 tahun, 80 tahun tidak pakai jilbab boleh, ada dalil enggak? Ada dalil enggak? Jelas. Kecuali perempuan-perempuan tua yang sudah tidak berhasrat dan tidak dihasrati, boleh membuka rambutnya, lehernya, betisnya, gitu. Ini jelas dalil. Adapun safar tanpa mahram, mana dalil? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, kita kembali kepada kaidah. Adakah batasan usia bagi wanita untuk berhaji dan umroh tanpa mahram? Tadi ya, enggak ada ya. Jadi, kalau kecil tentu ya kan? Kalau kecil ya jangankan bersama mahram, tidak sholat, tidak pakai jilbab, ya, tidak puasa, kan enggak berdosa, bukan mukallaf kan? Umur 5 tahun, 4 tahun. Kalau Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan satu amalan, namun keluar ijma' dan kias ulama, apakah harus kita ikuti? Tidak ada. Untuk ijma' tidak ada. Untuk ijma' tidak ada. Coba tunjukkan ijma' dalam ibadah. Seluruh ulama dunia sepakat. Sementara itu tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Tunjukkan mana? Tidak ada insya Allah. Kalau sahabat ada. Rasul belum pernah melakukan, tapi sahabat sepakat melakukan itu. Ada enggak? Ada. Salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, memerangi sesama muslim yang memberontak, di zaman Nabi kan belum ada. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Ini perbuatan-perbuatan sahabat, sepakat para sahabat, ya. Termasuk mengganti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam atahiyat, diganti dengan assalamu alal nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepakat para sahabat. Kalau sahabat ada. Kalau setelah sahabat mana coba? Ulama di tahun 400 Hijrah sepakat melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa coba? Pasti ada bantahan dari ulama lain. Gitu ya. Tentang kias tentu. Tetapi kias ini tidak ada dalam. Kias tidak boleh ada dalam. Dalam ibadah mahdoh. Solat pakai kias. Wudu pakai kias. Adzan pakai kias. Qomat pakai kias. Tawaf sa'i. Melempar jumrah. Mencium Hajar Aswad pakai kias. Tidak ada. Bolehkah membaca bismillah ketika wudu di kamar mandi? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh baca bismillah adalah ketika sedang buang air. Sedang buang air. Sedang berjima. Adapun tempat tidak ada. Tempat di mana di tempat itu tidak boleh membaca asma-asma Allah, tidak ada. Yang ada adalah sedang apa? Apa hukum membaca doa setelah berwudu di dalam kamar mandi? Tadi boleh ya. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh membaca asma-asma Allah itu ketika sedang melakukan sesuatu, bukan sedang berada di tempat tertentu. Karena di zaman Nabi sudah ada toilet belum? Secara khusus. Belum kan? Belum. Bagaimana jadi muncul hukum baru? Benarkah seorang wanita yang berasal dari keturunan Habib tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Habib? Batil. Dusta. Bohong. Kadzdzab. Ya. Siapapun boleh nikah dengan siapapun. Yang penting sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Laki-laki muslim dengan ahlul kitab ada pembahasan tersendiri. Adapun wanita wajib dengan sesama muslim. Tidak boleh seorang wanita nikah dengan laki-laki non-muslim. Apakah dengan keterangan tadi berarti Aisyah tidak boleh menikah lagi? Iya. Tadi kan sudah dibahas. Aisyah, Ummu Salamah setelah Nabi wafat, enggak boleh nikah lagi. Haram. Jadi janda selama-lamanya. Jadi Aisyah menjadi janda dari umur 19 tahun sampai kira-kira 60-an atau 59. Ya, dan itu kehendak Allah. Betulkah suami, istri, anak-anak nanti akan berkumpul di surga dalam satu rumah? Betul. Betul, ada keterangan. Ada satu tenda besar. Tentu jangan dibayangkan seperti tenda pengungsian ya. Tendanya tenda di surga. Disitulah kakek, nenek, buyut, anak, cucu, cicit berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Jauh lebih bahagia ketika keluarga besar kumpul pulang kampung ketika lebaran. Kan suasana-suasana nikmat. Suasana menyenangkan kan. Nanti jauh lebih menyenangkan. Bagaimana safar bila suami kerja di luar kota sedang anak perempuan semua? Jangan safar. Bagaimana kalau darurat? Tentu. Jangankan safar tanpa mahram, makan babi juga boleh kalau darurat. Kalau enggak makan babi, mati. Maka makan babi menjadi halal. Kalau tidak safar, mati. Ya? Boleh. Boleh kalau memang ada seperti itu. Ya. Atau mungkin pengobatan. Ini harus dibawa ke Jakarta ini, rumah sakit satu-satunya yang menangani penyakit ini cuma di Jakarta. Sementara dia di Cirebon misalnya. Tidak ada yang bisa menemani kecuali yang bukan mahram. Nah, boleh. Darurat. Bolehkah menjual rumah kepada calon pembeli muslim yang berniat menggunakan fasilitas KPR bank? Asal tidak ikut membantu. Asal tidak ikut membantu. Kalau ikut ke bank, ikut tanda tangan, tentu tidak boleh. Tapi dia bawa uang, jangankan uang dari bank, mau uang dia korupsi, mau uang dia merampok, urusan dia. Urusan kita jual rumah, siapapun yang beli rumah kita, enggak masalah. Mau uangnya dari manapun, kita tidak akan ditanya. Kecuali kita tadi ikut andil, datang ke bank, ikut tanda tangan. Ya? Yeah? Bagaimana hukum MLM? Haram, jangan. Karena ada kedzaliman di situ. Ada kedzaliman. Dan ini tidak bisa disamakan dengan manajer tanggung jawab kepada direktur, direktur bertanggung jawab terhadap direktur utama. Tidak, MLM kan tidak ada seperti itu. Tidak ada bertanggung jawab pada siapa-siapa kan. Tiba-tiba dia mendapatkan hasil dari bawahannya, dari downline-nya. Ini jelas kedzaliman. Ya, hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.